Sutana, alamat Singosari, Kabupaten Malang. Berikut ini beberapa buah pengumuman. Yang pertama datang dari Rukun Warga 03 Kelurahan Kaumen, Kecamatan Klojen, Kota Madya Malang. Isi pengumuman. Dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1418 Hijriah, dimohon kehadiran Bapak-bapak Saudara sekalian pada hari Jumat tanggal 1 Agustus pukul 19 WIB atau Badai Isya, tempat sepanjang Jalan Kauman Gang 2 atau AR Hakim Gang 1 dengan pembicara Bapak Kiai Haji Abdillah Abu Amar dari Lawang, Kabupaten Malang. Demikian tertanda Ketua Panitia. Pengumuman selanjutnya dari Panitia Pengajian Maulid Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ranting Nahdlatul Ulama Embong Brantas. Isi pengumuman. Dalam rangka untuk memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diadakan pengajian Ranting Nahdlatul Ulama Embong Brantas yang insyaallah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 1997 pukul 19 WIB, tempat Jalan Embong Brantas Malang. Pembicara 1 Dr. Andes Dahlan Tamrin, Ketua Cabang NU Kota Malang. Yang kedua Kiai Haji Harun Ismail dari Wulingi Blitar. Pengumuman selanjutnya dari pengurus MWC Nahdlatul Ulama Sukun. Isi pengumuman. Sehubungan dengan pelaksanaan Lailatul Ijtima yang insya Allah akan kami laksanakan pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 1997 waktu Badai Isya atau jam 19.30 WIB, tempat Masjid Al-Fatah, Jalan Sukun Gembol, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Sukun, dengan pembicara Bapak Kiai Haji Masduki Mahmud. Mengharap kehadiran Bapak Saudara sekalian pada acara tersebut di atas. Tertanda Panitia. Pengumuman yang terakhir dari Majelis Semaan Al-Quran Mantap dan Zikrul Ghafilin Korda Kabupaten dan Kota Malang. Isi pengumuman. Mengharap dengan hormat atas kehadiran Bapak Ibu Saudara Samiin Samiat pada Majelis Semaan Al-Quran Mantap dan Zikrul Ghafilin serta peresmian Masjid Al-Ikhlas Golek Karang Duren yang insya Allah diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 1997, tempat halaman Masjid Al-Ikhlas, Jalan Raya Golek Pakisaji Malang, dan akan dilanjutkan dengan Mauidhoh Hasanah yang disampaikan oleh Gus Abud Pranoto Projo Putra Gusmi. Demikian isi pengumuman tertanda Panitia. Demikian pengumuman dan beberapa permintaan suratul Fatihah. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah